Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala asy-syarih Dr. Salih Fauzan hafizahullah. حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفاته. Berkata Dr. Salih Fauzan hafizahullah taala, telaga Nabi صلى الله عليه وسلم, tempatnya dan sifatnya. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan di padang mahsyar pada hari kiamat ada telaga yang akan didatangi oleh manusia, telaga Nabi صلى الله عليه وسلم. Ma'uhu ashaddu bayadhan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Rasanya lebih manis daripada rasa madu. Aniyatuhu adada nujumis sama. Gayung-gayungnya sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Panjangnya perjalanan satu bulan kendaraan dengan unta, dan lebarnya seperti itu pula. Man yashrabu minhu syurbatan la yadhma'u ba'daha abada. Barang siapa yang meminum darinya satu kali tegukan, tidak akan pernah dahaga setelah itu selama-lamanya. Ikhwani rahimakumullahu ta'ala, di antara peristiwa yang akan kita jumpai di hari kiamat adalah adanya telaga di tengah-tengah padang mahsyar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak Nabi akan menunggu kita di sana. Dalam Sahih Muslim Nabi bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku mendahului kalian, menunggu kalian di telaga. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, "Ana faratukum 'alal haud." Aku yang menunggu kalian kelak di telaga. Nanti akan datang ke sana umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti sunnah beliau, akan mereguk air daripada telaga Rasulullah. Sekali yang mereka teguk, tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Dan akan datang sekelompok orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap itu adalah sahabat-sahabatnya, lalu sebagian riwayat umatnya. Kemudian ketika mereka mau meneguk telaga, maka mereka disingkirkan. Berkata Rasulullah, ummati, ummati. Dalam riwayat lain, ashabi, ashabi. Ya Allah, itu sahabat-sahabatku, itu umat-umatku. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka buat-buat. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka buat-buat dalam perkara agama setelah engkau meninggalkan mereka. Maka Rasulullah berkata, bu'dan, bu'dan, suhqan, suhqan. Semoga mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Binasalah mereka, celakalah mereka. Ini janji kepada Ibrahim. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini akan mereguk telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. dan ancaman kepada orang-orang yang mengada-ada dalam beragama. Kata Rasulullah, ummati ummati, Allah itu umatku. Dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka buat-buat setelah engkau meninggal. Raja'u qahqara, dalam sebagian riwayat mereka kembali berbalik, kembali murtad, mereka mengada-ada agama. Subhanallah. Maka kata Nabi, binasalah mereka, dijauhkanlah mereka. Tayyib. Dalil ini juga dalil yang digunakan orang-orang Syiah untuk mengkafirkan para sahabat. Itu yang diajarkan oleh orang-orang Rafidah. Mereka mengambil Sahih Bukhari, Sahih Muslim untuk merusak akidah kaum muslimin ahlu sunnah. Kata mereka, umat generasi sahabat mereka semua kafir. Dari mana? Dari keterangan Rasulullah. Ketika mereka mau minum telaga, mereka semua dicampakkan, berkata Rasulullah, ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku. Padahal dalam hadis ini terdapat jawabannya. Fa'innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka buat setelahmu. Maksudnya adalah orang-orang yang dikenal Nabi ketika itu Muslim. Ketika Rasulullah meninggal, mereka murtad. Karena banyak dari bangsa Arab yang murtad setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Bukan para sahabat-sahabat ya, Rasulullah SAW. Ketika orang telah murtad, dia bukan lagi digolongkan ke dalam sahabat Nabi SAW. InsyaAllah kita akan berbicara tentang telaga ini, bagaimana karakternya, sifatnya. Dan semoga Allah SWT tidak mengharamkan kita untuk meneguk daripada air telaga ini, yang mana mengalir, yakni air ini dari sungai di surga Kautsar, sungai Al-Kautsar milik Nabi SAW. Tayyib, ikhra. Asyarhu Al-Khamis mimma yujadu fil kiyamati haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad zakarahu syekhu huna wa bayyana awsafahu faqala wa fi arsatil kiyamati haudul mawrudu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata dhalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imam ibn al qayyim wa qad rawa ahadith al haudi 40 sahabiyan wa kathiru minha aw aktsaruha fi sahih intaha. Wataqaddama bayanu ma'nal arsat. Mimma yujadu fil qiyamah, berkata Dr. Salih Fauzan, daripada perkara-perkara yang akan didapati di hari kiamat, haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakarahu syekh huna wa baina bayyana awsafa. Dan Syekhul Islam telah menerangkan di sini tentang adanya telaga ini, dan dia menjelaskan bagaimana sifat telaga ini. Faqala, berkata Syekhul Islam, wa fi arsatil qiyamati al-haudul mawrudu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di arsah, arsah artinya adalah lapangan, tempat yang luas, tempat yang terbuka. Maksudnya adalah di padang mahsyar kelak. Di bagian tertentu di padang mahsyar. Padang mahsyar yakni padang dikumpulkannya manusia. Dan di sana banyak tempat-tempat, banyak stasiun-stasiun. Ada tempat kelak yang di sana ada telaga, telaga milik Rasulullah SAW. Wa fi arsatil qiyamah, di tengah-tengah arsah qiyamah, padang mahsyar di hari kiamat, ada al-haudul mawrudu, telaga yang akan didatangi oleh kaum muslimin milik Nabi SAW. Kama thabata dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hadis beliau yang sahih. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad rawa ahadits al-haudhi 40 sahabiyya, telah meriwayatkan hadis tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 sahabat. Wa katsirun minha wa aktsaruha fi sahih, kebanyakannya terdapat dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Intaha. Taqaddama bayanu ma'na al-arasat, dan telah dijelaskan makna arasat pada kesempatan sebelumnya. Akmil. Wal haudu lughatan mujma'ul ma'i. ما Majma'ul ma'i. Majma'ul ma'i. Wa qad ajma'a ahlu sunnati wal jama'ati ala isbatil haudi. Wa khalafat fi dhalika al mu'tazilatu falam takul bi isbatihi. Wa awwalun nususa al waridata fihi wa ahaluha an zahiriha. Thumma dhakara asy-syaikhu rahimahullahu awsaf al haudi fa qala ma'uhu asaddu bayadan minal laban ila akhir. وهذه الأوصاف ثابتة في الأحاديث كحديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر مسيرة شهر حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يطمأ أبدا. Wal haudhu lughatan majma'ul ma'. Haud dalam bahasa Arab artinya tempat berkumpulnya air, telaga. Wa qad ajma'a ahlu sunnati wal jama'ati ala itsbatil haud. Dan ahlu sunnah wal jama'ah sepakat menetapkan akan adanya kelak yang bernama telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. وخالفت في ذلك المعتزلة فلم تقل بإثباته. Dan yang menyelisihi perkara ini adalah kaum Mu'tazilah. Kata mereka, enggak ada gunanya haud. Enggak masuk ke dalam akal manusia, kata mereka. Di padang mahsyar itu belum lagi dihukum, belum diberikan kenikmatan, belum diazab. Enggak layak mereka dapat nikmat, belum lagi masuk surga. Ini akal-akalan orang Mu'tazilah. Mereka takwilkan dengan takwil yang batil, mereka tolak hadis-hadis yang sahih. Falam taqul bi itsbatihi, mereka tidak mengatakan adanya haud. Wa awwalun nusus alwaridah fihi wa ahaluha an zahiriha, maka mereka berupaya mentakwilkan nas-nas yang terdapat penjelasan mengenai haud. Mereka tafsirkan dengan penafsiran yang batil, yang jauh daripada makna yang zahir sebenarnya. Itu orang-orang Mu'tazilah, mereka selalu mengingkari nas ketika tidak sesuai dengan akal mereka. Kalaupun nas yang enggak diingkari, maka mereka takwilkan dengan takwil yang batil. Mereka kemarin yang tidak mengimani adanya mizan, kata mereka enggak ada pada hari kiamat mizan, enggak ada timbangan. Orang Mu'tazilah juga. Sekarang mereka pula yang mengatakan enggak ada haud. Thumma dzakara Syekh rahimahullahu awsaf al-haud faqal. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan bagaimana bentuk telaga ini. Maka beliau berkata, ma'uhu ashaddu bayadhan min al-laban ila akhirih. Airnya lebih putih daripada air susu. Wa hadhihi al-awsaf thabitatun fil ahadith. Sifat-sifat ini, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, ya, lebih wangi daripada wangi yang kasturi, thabitatun fil ahadith. Banyak terdapat dalam hadis-hadis. Kehadithi Abdullah bin Amr muttafaq alaih, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As yang disepakati Bukhari Muslim. Qala Rasulullah, qala Rasulullah SAW. Berkata Abdullah bin Amr bin As, bersabda Rasulullah SAW, haudhi masiratu syahrin, telagaku itu masiratu syahrin, sepanjang perjalanan satu bulan. Satu bulan kendaraan yang ditunggangi dengan unta. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu athyabu minal miski, baunya lebih harum daripada minyak misik kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan bilangan gayung-gayungnya sebanyak bilangan bintang di langit. Man syariba minhu la yadhma'u abada, barang siapa yang minum darinya maka tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Subhanallah. Padang mahsyar, ya ikhwata, padang mahsyar kita pelajari kemarin, tudna syamsu, didekatkan matahari, qadra milin, jarak satu mil. Subhanallah. Faya'raqun nas, orang-orang berkeringat, ada yang sampai ke mata kakinya, sampai ke betisnya, sampai ke pinggangnya, sampai ke dadanya, ada yang sampai ke mulutnya, subhanallah, sehingga dia tertahan untuk berbicara sampai ke mulut. Ini peristiwa hari kiamat pada mahsyar. Begitu dekatnya matahari, manusia berkeringat. Subhanallah. Bertahun-tahun mereka di sana menunggu dalam keadaan panas yang terik. Subhanallah. Dalam keadaan yang mereka tidak tahu kemana mereka akan dicampakkan, ke neraka kah ataupun ke surga. Ya, dalam masa penantian yang panjang, mereka berangkat kepada Adam, kepada Musa, kepada Isa, Ibrahim, dan terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya ketika mereka berjalan, kan saya katakan padang mahsyar itu banyak tempatnya, ada tempat kegelapan, ada tempat yang terang. Banyak tempatnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan ada tempat yang gelap, orang berjalan sesuai dengan cahayanya. Ada juga tempat di sana ada padang mahsyar, akan datangi oleh orang-orang beriman. Kata Nabi, ana faratukum al-haut, aku yang menunggu kalian di sana. Subhanallah, Nabi menunggu kita di sana. Ya, menunggu kita. Siapapun yang mengikuti beliau, mengagungkan sunnah beliau, mereka akan mendapatkan air ini. Sekali minum tidak pernah dahaga selama-lamanya. Adapun orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah, yang ada dalam agama ahlul bid'ah seperti Mu'tazilah, Khawarij, Rafidah, Syiah, dan seterusnya ahlul bid'ah, Sufiyah, mereka akan diharamkan minum telaga haud. Karena mereka ahdatsu ba'dak, mengada-ada setelah engkau meninggal, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman kepada setiap pelaku bid'ah. Baik daripada bid'ah mufassiqah sampai mukaffirah, bid'ah yang membuat orang menjadi fasik atau bid'ah yang membuat orang menjadi kafir. Wal'iyadzu billah. Baik. Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala, ketika kita berbicara tentang masalah haud, kita akan menyebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengannya, kata beliau. Yang pertama, hadzal haudhu mawjudun al-an. Kata beliau, telaga itu sekarang ini telah ada. Sekarang ketika kita jelaskan perkara ini, telaga itu telah ada. Telaga Al-Kautsar itu telah ada. Karena surga telah ada, neraka telah ada, telaga Al-Kautsar pun telah ada. Telaga haud milik Rasulullah SAW juga telah ada. Li'annahu thabata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khataba dhata yawmin fi ashhabi. Terdapat dalam keterangan riwayat yang sahih, Nabi pernah berpidato di hadapan para sahabatnya, wa qala wa inni wallahi la anzuru ila haudhi al-an. Kata Nabi, demi Allah, sebenarnya aku sekarang benar-benar sedang melihat kepada telagaku itu sekarang. Jadi sekarang dia telah ada. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Surga pun telah ada sekarang, neraka pun telah ada. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, wa mimbari, kata beliau, wa mimbari ala haudi. Subhanallah. Mimbarku, kata Nabi, itu di atas telaga haud. Tempat mimbar Nabi sekarang, kalau antum ke Masjid Nabawi, di situ ada mimbar, mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mimbar Nabi 3 tingkat, sekarang antum ada 7 tingkat, tapi tempatnya itu mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di bawahnya telaga, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak hari kiamat. Ya. Boleh jadi, kata Syekh Muhammad Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, benar-benar telaga itu di bawah mimbar, kita enggak melihatnya karena ini perkara gaib. Ya, boleh jadi telaga itu benar-benar di bawah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak melihatnya karena perkara gaib, dan boleh jadi bahwasanya mimbar tersebut pada hari kiamat diletakkan di atas telaga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan pertama, bahwasanya telaga itu telah ada sekarang. Yang kedua, hadzal haudhu yusabbu fihi mizaban min al-kautsar. Telaga ini dialirkan airnya dari dua corong air yang berasal daripada telaga Al-Kautsar di surga. tentunya lebih besar lagi telaga Kautsar. Allah mengatakan dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal Kautsar." Nah, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad telaga Al-Kautsar di surga. Dari situlah mengalir air telaga di padang mahsyar. Wa huwa an-nahrul 'adzim. Itu Al-Kautsar adalah sungai yang besar yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Mengalir airnya ke dalam, mengalir airnya melalui dua corong ini. Ya. Kemudian mengisi telaga di padang mahsyar. Ini pembahasan yang kedua. Jadi airnya berasal daripada air surga, dari telaga Rasulullah, telaga Al-Kautsar. Yang ketiga, kata beliau, zamanul haud qabl al-ubur 'ala as-sirat. Haud ini kelak akan kita dapati sebelum kita menyeberang di atas sirat. Ya. Kita akan mendapati meregu air di telaga ini sebelum setiap orang melewati as-sirat. Apa itu sirat? Nanti kita jelaskan. Jembatan yang dipancangkan antara neraka jahanam menuju surga. Sebelum proses melewati sirat, terdapat telaga. Haitsu inna an-nasa fi hajatin ila syurbi fi 'arasatil qiyamah qabla 'ubur as-sirat. Adanya telaga ini di padang mahsyar karena memang orang membutuhkan sekali air. Mereka dalam keadaan dahaga, kehausan di padang mahsyar. Adapun ketika di surga, selesai semuanya. Penuh dengan kenikmatan. Pembahasan yang keempat, yaridu hadzal haudha al-mu'minuna billahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam al-muttabi'una li syariatih. Yang akan meregu air daripada telaga ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mengikuti syariat Allah SWT dan syariat Rasulnya. Wa amma man istankafa wastakbara an ittiba'i syariati fa innahu yutradu min. Adapun orang-orang yang sombong, yang enggan untuk mengikuti syariat Nabi, syariat Allah SWT, maka orang-orang tersebut diharamkan untuk minum telaga, minum air telaga. Mereka akan dicampakkan, diusir. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ana faratukum 'alal hawd." Aku menunggu kalian di atas haud, di atas telaga. Wala yurfa'anna rijalun minkum, thumma la yukhtalajanna duni. Akan datang orang-orang dari kalian, kemudian tiba-tiba mereka semua disingkirkan. Fa aqulu ya rabbi ashabi, maka aku berkata, ya Allah, mereka sahabat-sahabatku. Fayaqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, maka dikatakan, engkau tidak tahu apa yang telah mereka buat-buat setelah engkau. Jadi yang berhak adalah orang-orang beriman saja, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, yang mengikuti syariat Allah SWT dan syariat Rasulnya. Adapun yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti syariat Rasulullah, ya, mereka akan dicampakkan untuk tidak meregu telaga haud. Apalagi yang mendustakan sunnah Rasulullah, yang tidak mengimani sunnah Rasulullah. Enggak ada hadis yang ada Quran saja. Ini na'udzubillah min dzalik. Ahlul bid'ah, ahlul dhalalah. Bagaimana mereka akan meregu telaga haud? Nas'alullah ala falafiyah. Yang kelima, pembahasan tentang sifat airnya. Airnya, kata Syekhul Islam, ma'uhu asyaddu bayadhan min al-laban. Airnya lebih bening, lebih putih daripada susu. Ini mengenai warnanya. Adapun rasanya, ahla min al-asad, lebih manis daripada rasa madu. Adapun baunya, adyam min rihil misk, lebih harum daripada wangi kasturi. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang sahih. Pembahasan yang keenam, fi'aniyatihi, gayung-gayungnya. Berkata Syekhul Islam, aniyatuhu ada dan nujumis sama. Gayung-gayungnya itu sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Berapa bilangan bintang di langit? Enggak ada yang kita mengetahuinya, banyak sekali. Berjuta, enggak tahu kita entah berapa, hanya Allah yang tahu. Begitulah jumlah gayungnya. Jadi enggak perlu antum takut enggak kebagian. Banyak gayungnya. Ya, subhanallah. Jangan takut kehabisan. Semua orang-orang beriman yang ikuti syariat Rasulullah di dunia ini, mengikuti sunnahnya di dunia ini, mereka akan diberikan bagian untuk meregu telaga haud. Siapapun juga yang menentang sunnah Rasulullah di dunia ini, tidak bukan hanya bilangannya saja, bahkan cahaya-cahayanya bercahaya sebagaimana bintang di langit. Yang ketujuh, atharu hadzal haud, dampak orang yang minum telaga ini. Berkata Syekhul Islam, barang siapa minum darinya seteguk tidak akan pernah dahaga selama-lamanya sampai dia melewati Shirath, kemudian melewati Qantarah, enggak pernah lagi didahaga. Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, wa hadhihi min hikmatillahi 'azza wa jalla, karena alladhi yashrabu min asy-syari'ati fid dunya la yakhsaru abadan kadzalik. Ini merupakan hikmah daripada Allah. Siapapun juga yang meminum syariat di dunia ini, meregu syariat Rasulullah SAW, mengikutinya, dia tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Yang kedelapan, masahatu hadzal haud, lebar telaga ini. Berkata Syekhul Islam, tulhu syahrun wa arduhu syahrun, panjang satu bulan perjalanan dan lebarnya satu bulan. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwa haud ini bentuknya lingkaran, apa namanya itu? Hah? Bujur sangkar? Enggak. Lingkaran. Bundar. Terserahan tuh mau bilang bundar, mau lingkaran. Bundaran juga boleh. Yang jelas dia bukan persegi panjang, bukan persegi tiga, persegi empat, tapi dia bundaran. Ya, kata beliau, panjangnya satu bulan perjalanan, lebarnya satu bulan. Ini maksudnya adalah perjalanan unta pada waktu Rasulullah yang biasa. Besar itu ikhwan, itu panjang satu bulan itu, ya. Dari Mekah ke Madinah naik unta aja satu minggu itu 400 mil. Subhanallah, 400 mil satu minggu naik unta. Nah, itu jalan santai, mungkin sama tidur-tidur malam dan seterusnya. Yang kesembilan, yusabbu fil haud min zaban min al-kautsar alladhi atahu Allah taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air ini dicurahkan dari telaga Al-Kautsar, dari telaga di surga yang namanya Al-Kautsar. Ya, ada dua pancurannya, dari situlah dicurahkan air ini mengisi telaga di padang mahsyar. Yang ke-10, apakah setiap nabi memiliki telaga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya iya. Dalam riwayat Tirmidzi, walaupun dalamnya ada perbincangan dalam perawinya, tetapi maknanya benar, inna likulli nabiyyin hawdha. Setiap nabi punya haud, telaga. Hadis ini diperbincangkan ada perawi namanya Marwan bin Ja'far As-Sumairi. Abu Hatim menthiqakannya, Ibnu Abi Hatim. Berkata Lazdi, orang-orang memperbincangkan keadaannya, tetapi selainnya semua perawinya thiqat, terpercaya. Berkata Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah sahihah, wa jumlatul qawli innal haditha bimajmu'i turuqihi hasan au sahih. Kata Al-Albani, hadis ini dikumpulkan dari jalan-jalannya semua, maka dia derajatnya kalau bukan hasan, bahkan sampai pada tingkat sahih, wallahu'alam. Jadi benar, setiap nabi punya telaga. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW punya telaga, yang didatangi oleh orang-orang beriman daripada umat beliau, demikian juga setiap nabi akan didatangi telaga-telaganya oleh umat-umat mereka. Sehingga umat-umat terdahulu mengambil manfaat daripada para nabinya. Tetapi tentunya telaga yang terbesar adalah telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tafadhal akmil. As-siratu wa ma'nahu wa makanuhu wa sifatu mururin nasi 'alaihi. Was-siratu mansubun 'ala matani jahannam. Wa hadzal jisru alladhi bainal jannati wan nari yamurun nasu 'alaihi 'ala qadri a'malihim. Faminhum man yamurru kalamhil basri wa basari. Waminhum man yamurru kalamhil basri, waminhum man yamurru kalbarki, waminhum man yamurru karrihi, waminhum man yamurru kalfarosil jawadi, waminhum man yamurru karikabil ibili, waminhum man ya'du adwan, waminhum man yamsi masyan, waminhum man yazhafu zahfan, waminhum man yakhtafu wa yalqa fi jahannam, fa innal jisra alaihi kalalib wa yulqa fi jahannam yukhtafu wa minhum man yukhtafu wa minhum man yukhtafu wa yulqa fi jahannam fa innal jisra alaihi kalalibu takhtafun nasu bi a'malihim. Takhtafun nasa. Takhtafun nasa bi a'malihim. Tayyib, hasuk. As-siratu wa ma'nahu wa makanuhu wa sifatu mururin nas alaihi. Berkata Dr. Salih Fauzan, adanya kelak di hari kiamat yang disebut dengan sirat. Apa maknanya? Apa maknanya? Bagaimana tempatnya? Di mana tempatnya? Bagaimana sifatnya? Bagaimana sifat orang-orang yang melewati sirat ini? Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif Syekhul Islam rahimahullah, was-siratu mansubun ala matani jahannam. Alamatnya jahannam. Sirat dipancangkan, dibentangkan di atas punggung neraka jahannam. Wahwal jisrul ladhi bainal jannati wan nar. Dialah yang dimasukkan dengan jembatan antara neraka dan surga. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Orang-orang akan melewati sirat ini sebagaimana amalan-amalan mereka, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Ada orang-orang yang melewati sirat ini kalamhil basar, sekejap mata. Sekali pandang sampai. Faminhum man yamurru kalbarqi. Ada orang-orang yang melewati sirat seperti kilat cepatnya. Subhanallah. Wa minhum man yamurru karih. Ada orang-orang yang melewati sirat bagaikan angin cepatnya. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Ada orang-orang yang melewati sirat ini bagaikan orang-orang yang mengendarai kuda-kuda yang cepat, kuda-kuda pacuan. Wa minhum man yamurru karikabil ibil. Ada orang-orang yang melewati sirat sebagaimana orang-orang yang menaiki unta. Wa minhum man ya'du adwa. Ada orang-orang yang melewatinya dengan berlari. Wa minhum man yamshi masya, ada yang melewatinya dengan berjalan. Wa minhum man yazhafu zahfa, ada yang melaluinya berjalan, ada yang melewatinya dengan menyeret-nyeret bokongnya. Subhanallah. Ada yang berlari, ada berjalan, ada yang dia menyeret-nyeret bokongnya. Subhanallah. Berjalan dengan bokongnya. Wa minhum man yukhtaf wa yulqa fi jahannam, ada yang disambar, dicampakkan ke neraka jahannam. Subhanallah. Fa innal jisra alaihi kalalib, karena sesungguhnya di atas jembatan ini kalalib, ada besi-besi, ya, kalalib, duri-duri yang terbuat daripada besi. Seperti ujung atasnya seperti ujung-ujung tombak. Takhtafun nasa bi'amalihim, akan mencabik-cabik manusia sesuai dengan tingkat amalannya. Subhanallah. Ini sirat. Ini bukan dikarang-karang, semuanya dengan dasar hadis. Perkara alam gaib tidak boleh kita terima kecuali jika ada dalilnya. Kalau enggak dalilnya, kita enggak boleh sangka-sangka. Enggak boleh kita duga-duga. Semuanya ini ada dalilnya. Subhanallah. Kelak semuanya orang akan melewati ini. Orang-orang beriman. Adapun orang-orang kufar, mereka dicampakkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Tayyib. Iqra' syarah. Asyarhu. As-sadis. Zakara syaikhu rahimahullahu fi hada anna mimma yahsulu yawmal qiyamati al-mururu ala sirat. Was-siratu fil lugha huwa at-tariqul wadih. Wa amma fi syar' fahuwa ma bayanahu syaikhu biqawlihi وهو الجسر الذي بين الجنة والنار وبين مكانه بقوله على متن جهنم أي على ظهر النار ثم بين صفة مرور الناس عليه بقوله يمر الناس عليه على قدر أعمالهم ووقت المرور عليه بعد مفارقة الناس mufarakatin nasi lil mawqifi wal hasri wal hisabi fa innas sirata yanju alaihi al mu'minuna minan nari ila al jannati wa yaskutu minhu ahlun nari fiha kama sabata fil ahadith. Dhakara al-shaykh rahimahullah fi hadha anna mimma yahsulu yaumul qiyamati al-mururu 'ala shirath. Syekhul Islam menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat bahwasanya kelak di hari kiamat ada waktu orang-orang melewati shirath. Was-siratu fil lughati huwa at-tariqul wadhih. As-sirat dalam bahasa Arab adalah jalan yang terang, jalan yang jelas. Wa amma fi syara' adapun sirat dalam tinjauan agama kita, fahuwa ma bayyanahu syaikh bi qawlih, yaitu yang dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dengan perkataannya, huwal jisrul ladzi bainal jannati wan nar. Jembatan antara surga dan neraka. Wa bayyana makanahu bi qawlihi 'alamatan jahannam. Dia jelaskan tempatnya di mana? As-sirat itu tempatnya di mana? Di atas neraka jahannam. Subhanallah. Atas neraka jahannam. Ini mahsyar, ini sirat, ini surga. Ya. Antum bayangkan ini mahsyar dengan segala macam tempat-tempatnya, ada yang tempat gelap dan seterusnya, ada telaga. Setelah itu ada lembah neraka. Di atasnya dipancangkan jembatan menuju surga. Di seberang jembatan surga. Nanti dalam sebagian perkataan ulama, setelah surat ini ada lagi namanya Qantarah. Dan itu yang terakhir sebelum masuk surga. Nanti kita akan bahas. Sebagian mengatakan Qantarah ini bagian daripada surat, sebagian mengatakan berbeda. Paling ujung surga. Bawah neraka. Semuanya akan lewatin. Kata Allah, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah setiap kalian kecuali akan melewatinya. Melewati neraka, semua orang akan melewati neraka. Wa kana la rabbika hatman maqdiyya. Itu adalah ketetapan yang telah pasti dari Tuhanmu. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu dhalimina fiha jathiyya. Kami akan tinggalkan, campakkan orang-orang zalim ke dalamnya, ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Ay 'ala dhahrin nar. Tempatnya di atas neraka. Thumma bayyana sifat murun nas alaihi biqaulih. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan bagaimana orang-orang melewati di atasnya. Ya murun nasu alaihi ala qadri amalihim. Orang-orang akan melewati sesuai dengan tingkat amalannya. Waqtul mururi alaihi ba'da mafaraqatin nasil mawqif wal hashar wal hisab. Adapun waktu melewati sirat ini setelah manusia meninggalkan mauqif, yakni padang mahsyar, tempat mereka berdiri, tempat mereka dikumpulkan, tempat mereka dihisab. Fa inna sirata yanju alaihi almu'minuna minan nar. Sungguhnya jembatan ini akan selamat orang-orang yang beriman yang lewat di atasnya. Idal jannah, menuju surga. Subhanallah. Lalu sebagai riwayat, ada yang diseret dia. Ada yang diseret. Melewati sirat diseret. Subhanallah. Untuk masuk ke surga diseret-seret. Tercabik-cabik dia. Tapi masuk terakhir ke surga. Subhanallah. Wa yasqutu minhu ahlun nar fiha. Dan akan berjatuhan dari atas sirat orang-orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Akmil. ثم فصل الشيخ رحمه الله أحوال الناس في المرور على الصراط فقال فمنهم من يمر كلمح البصر إلى آخر أي أنهم يكونون في سرعة المرور وبعضه على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا قدموها في الدنيا فبحسب استقامة الإنسان على دين الإسلام وثباته عليه يكون ثباته ومروره على الصراط فمن ثبت على الصراط المعنوي وهو الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنسوب على متن جهنم ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي وقوله يعدو عدوا أي يركض ركضا وقوله يزحف زحفا أي يمشي على مقعدته yamsi ala maq'adatihi badalu rijlaihi badala rijlaihi wa qawluhu alaihi kalalibu alaihi kalalibi jam'u kulubin bi fathil kafi kalubin kalubi jam'u kalubi bi fathil kafi wal lamil musaddadat wal lamil musaddadatil madmumati wa hiya hadidatun ma'tufatur ra'si. Baik. ثم فصل الشيخ رحمه الله احوال الناس في المرور على الصراط فقال. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan bagaimana keadaan manusia ketika melewati jembatan ini. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ. Maka beliau menyebutkan ada orang-orang yang berjalan secepat lamhil basar, sekilas mata memandang, sekejap mata langsung sampai. Ada yang sebagaimana kilat, ada yang sebagaimana angin berhembus, cepat sekali angin ikhwan. 140 km per jam angin itu kecepatannya. Ada yang melihatinya sebagaimana kuda-kuda pacuan, ada yang melihatnya sebagaimana mengendarai unta, ada yang berlari bagaikan berlari, ada yang berjalan, dan ada yang merangkak, subhanallah. Ayaku annahum yakununa fi sur'atil mururi wa bath'ihi ala hasabi imanihim wa amalihim as-salihati allati qaddamuha fid dunya. Mereka akan melewati surat itu, jembatan ini, cepat atau lambatnya mereka melewati surat ini tergantung dengan iman mereka, amalan mereka yang saleh yang telah mereka perbuat di dunia. فَبِحَسَبِ اسْتِقَامَةِ الْإِنسَانِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ وَثَبَاتِهِ عَلَيْهِ يَكُونُ ثَبَاتُهُ وَمُرُورُهُ عَلَى الصِّرَاطِ. Sebesar apa keimanannya, keistiqamahannya dalam beragama, kekokohannya, ketegarannya dalam beragama ini, ya, seperti itu pula dia akan melewati sirat. Subhanallah. Jadi kembali kepada amalan masing-masing. Yang kuat imannya, yang kuat istiqamahnya, ya, semakin kuat imannya, semakin cepat melewati sirat. Semakin kuat istiqamahnya, semakin cepat melewati sirat. Yang berkurang, akan berkurang pula. Subhanallah. فَمَنْ ثَبَتَ عَلَى الصِّرَاطِ الْمَعْنَوِي وَهُوَ الْإِسْلَامَ ثَبَتَ عَلَى الصِّرَاطِ الْحِسِّيِّ الْمَنْصُوبِ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ. Barang siapa yang tegar berjalan di atas الصِّرَاطِ الْمَعْنَوِي, jalan yang abstrak, yaitu jalan Islam, ثَبَتَ عَلَى الصِّرَاطِ الْحِسِّيِّ, kelak dia akan berjalan di atas sirat yang sebenar-benarnya, jembatan sebenar-benarnya yang dipancangkan atas neraka Jahannam. Yang dia kokoh tegar dengan Islam, dia akan tegar melewati sirat. Wa man zalla 'anil siratil ma'nawi zalla 'anil siratil hissi. Barang siapa yang tergelincir dari jalan Islam, dia akan tergelincir dari jalan yang dipancangkan neraka Jahannam as-sirat. Wa qawluhu ya'du 'adwa ay yarkud raqda, maknanya ya'du 'adwa maknanya adalah berlari. Wa qawluhu yazhafu zahfan ay yamshi 'ala maq'adatihi badal rijlay, maknanya yazhafu zahfan berjalan dengan bokongnya sebagai pengganti kakinya, dia seret-seret, subhanallah, bokongnya dia seret-seret. Wa qawlu alaihi kalalib jam'u kalub, makna kalalib jamak daripada kalub. Wahiy hadidatun ma'tufatur ra'si, besi, ya, yang kepalanya adalah merupakan runcing bagaikan tombak. Akmil. Wa qawluhu takhtafu bifathil ta'i wa yajusu kasriha minal khatfi wa huwa akhadha asy-syai'u bi sur'atin wa qawluhu bi a'malihim ay bi sababi a'malihim as-sayyi'ah fayakunu ikhtitaful kalalibi lahum ala sirati jahannama bihasabi ikhtitafis syubhati wasyahawati lahum anis siratil mustaqim. Jamil. Tayyib. Anifan qara'na. Wa ahlu sunnati wal jama'ati yu'minuna bisiratil mansubi ala matani jahannam wa mururin nasi alaihi ala ma ja'at bihil ahadithu sahihatu anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalafa fi dhalika al-qadi Abdul Jabbar al-Mu'tazili wa kasiru min adba'ihi wa qalu al-muradu bisirati al-madhkuru tariqul jannati bisirati al-madhkuri tariqul jannatil masari al-mushar ilaihi biqauli ta'ala sayahdihim wayaslihu bilham wayaslihu balahum watariqun nasil watariqun nasil watariqun naril mushar watariqun naril mashari ilayhi biqouli ta'ala fahduhum ila siratil jahim wahada qawlu batilun wahada qawlun batilun waraddu lin nususis sahihati bighairi burhanun bighairi burhanin wal wajibu hamlun nususi ala zahiriha tayyib wa qawluhu takhtifu bi fathil ta' wa yajuzu kasriha takhtifu aw takhtafu min al khatab wa huwa akhdhu shay' bi sur'a ma'na takhtifu munyambar wa qawlu bi amalihim ay bi sabab amalihim sayyi'a kalalib yani apa namanya tombak-tombak besi ini akan menyambar mereka dengan cepat sesuai dengan amalan-amalan mereka yang jelek fayakunu ikhtitaful kalalib lahum ala sirati jahannam bihasab ikhtitafis syubuhati wasyahawat lahum ala siratal mustaqim cepat lambatnya yakni kalalib ini apa namanya besi-besi yang ujungnya runcing-runcing ini menyambar manusia di atas sirat secepat mereka mengejar syubhat mengejar syahwat secepat mereka dunia ini mengejar syahwat ataupun syubhat semakin cepat dia mengejar syubhat semakin cepat besi-besi ini akan menyambar mereka mengoyak-ngoyak mereka subhanallah. Semakin cepat seorang mengejar syahwat, semakin cepat besi-besi ini merobek-robek yakni tubuh mereka di atas sirat. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Ya. Jadi kecepatan al-kalalib ini menyambar orang-orang yang melewati di atasnya sebagaimana cepatnya orang tersebut di dunia yakni menyambar syubhat dan syahwat. Kalau dia cepat tarik ada syubhat, langsung dia kerjakan, langsung dia ikuti. Ada syahwat, langsung dia ikuti. Secepat apa dia menanggapi syahwat ataupun syubhat di dunia, secepat itu pula lah dia akan disambar pada hari kiamat di atas sirat dengan besi-besi yang runcing ini. Na'udzubillah min dzalik. Wa ahlu sunnati wal jama'ati yu'minuna bis siratil mansubi ala matni jahannam. Ahlu sunnah wal jama'ah, mereka beriman dengan adanya sirat yang dipancangkan di atas neraka jahannam. Umururin nasi alaihi, mereka beriman akan dilewati oleh manusia di atasnya. Ala ma ja'at bihil ahadith sahihatu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaf fi dhalik al-qadhi Abdul Jabbar al-Mu'tazili wa kathirun min atba'ihi wa qalu, dan perkara ini diselisihi kembali oleh al-qadhi Abdul Jabbar dari golongan Mu'tazilah dan para pengikut-pengikutnya yang banyak sekali mengikutinya. Waqalu, maka mereka berkata, al-murad bis-sirati al-madhkuri tariqul jannatil musyaru ilaihi, maksud daripada sirat yang disebutkan dalam hadis itu adalah jalan menuju surga yang disebutkan Allah. Sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah akan memberi petunjuk mereka, memperbaiki keadaan mereka. Kata Qadhi Abdul Jabbar, as-sirat itu bukan sesuatu yang terpancang, enggak, ini enggak layak, enggak diterima akal, maksudnya Allah akan tunjuk mereka ke surga. Subhanallah. Wa tariqul annaril musyaru ilaihi biqaulihi ta'ala fahduhum ila siratil jahim. Ya. Itulah dimaksudkan dengan jalan ke neraka yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya fahduhum ila siratil jahim. Maka berilah mereka petunjuk ke jalan neraka jahim. Jadi enggak ada sirat. Yang ada adalah hidayah menuju surga atau menuju neraka. Adapun sirat yang dipancangkan di neraka jahannam, enggak masuk akal kata mereka. Enggak ada semua itu. Wa hadza qaulun batilun. Tentunya ini adalah merupakan pendapat yang batil. Waraddun lin nusus sahihah bighairi burhan. Menolak nas-nas yang sahih tanpa ada bukti. Wal wajibu hamlun nususi ala zahiriha. Yang wajib kita imani nas-nas hadis itu sebagaimana adanya tanpa kita harus takwilkan. Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala, dan berselisih para ulama tentang kaifiat sirat ini. Bagaimana sebenarnya as-sirat ini? Berkata Syekh Muhammad, Faminhum man qala tariqun wasi'un yamurru an-nasu 'ala qadri 'amalihim. As-sirat adalah jalan yang luas yang mana orang akan melihatnya sesuai dengan amalan mereka. Jalanan yang luas kata sebagian para ulama. Karena kalimat sirat secara bahasa maknanya adalah jalan yang luas, yang jelas, yang lebar. Karena itulah disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya dahdul mazillah, jalan ini sangatlah licin menggelincirkan. Ya, kata-kata licin menggelincirkan ini menunjukkan dia luas. Kalau andai kata dia kecil, tidak akan mungkin dikatakan dengan sirat. Tidak akan mungkin ada yang namanya tergelincir. Karena yang kata-kata tergelincir itu ada pada jalan yang besar. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat ulama, al-sirat adalah jembatan yang daqiqun jiddan, sangat kecil sekali. Sebagaimana terdapat dalam hadis Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan Imam Muslim tapi secara balaghan, tidak langsung. Tidak langsung. Bagaimana diriwayatkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, adaqqu minasy-sya'ri wa ahaddu minas-sayf. Sirat ini dia adaqqu minasy-sya'ri, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kalaulah ada yang bertanya, kalau demikian keadaannya, bagaimana mungkin kita melewati sirat tersebut yang begitu kecilnya, yang begitu tipisnya? Ya, maka kita jawab bahwasanya perkara akhirat tidak akan dapat dikiaskan dengan perkara-perkara dunia. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita enggak tahu bagaimana mereka melewatinya. Apakah mereka melewatinya berkumpul atau satu-satu, kita enggak tahu. Apakah satu-satu demi satu atau rombongan, kita enggak tahu. Ya. Maka enggak ada yang bisa memastikan kedua pendapat ini. Karena kedua-duanya boleh jadi benar, ya. Boleh jadi dia lebih halus daripada rambut, dan boleh jadi dia luas, ya. Tapi menggelincirkan. Wallahu taala alam. Inilah ikhwan rahimanillah ya ikhwan jemaahin, pembahasan malam hari ini yang telah kita bahas tadi tentang masalah telaga, kemudian tentang masalah sirat. Insyaallah kesempatan yang akan datang kita akan lanjut membahas tentang al-qantaratu bainal jannati wan nar. Ada yang disebut dengan nama qantarah yang terletak antara surga dan neraka. Ini yang kita tadi sebutkan sekilas, apakah dia bagian daripada sirat ataukah dia jembatan lainnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Fadhal, silakan. Ada waktu 5 menit. Fadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah sirat tadi, Ustaz. Masalah sirat. As-sirat. Ya, as-sirat. Dulu waktu kecil kita itu dapat cerita kalau sirat itu seperti rambut dibelah tujuh. Ya. Seperti rambut dibelah tujuh, terus tajamnya seperti pisau, begitu. Yang saya tanyakan, apakah ada nas dalam Al-Quran atau hadis yang menerangkan panjang atau lebarnya sirat itu? Rajustab. Enggak ada, ya. Enggak ada yang menerangkan panjang lebarnya. Enggak ada pula yang menjelaskan bagaimana kaifiat sebenarnya, apakah dia lebar, luas, ataukah dia itu sebagaimana tersebutkan kecil, sempit, enggak ada. Tetapi kebanyakan para ulama menyebutkan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia luas tapi menggelincirkan, bahaya, licin sekali. Yang namanya licin itu karena sirat secara bahasa jalan yang luas. Al-sirat secara bahasa jalan yang luas, at-tariqul wasi', jalan yang luas. Menggelincirkan, ya. Dipenuhi oleh duri-duri dari besi yang runcing yang akan mencabik-cabik orang melewatinya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia kecil, dia lebih adak, lebih tipis daripada syar, daripada bulu, daripada rambut, tipis sekali, lebih tajam daripada pedang. Kita enggak tahu mana yang lebih benar. Wallahu taala alam. Walaupun dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan, ya, riwayat ini, dan ulama memperbincangkan riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri ini. Wallahu taala alam. Karena Imam Muslim tidak menerangkan secara musnad, secara musnad, tapi balaghan. Tayib. Tetapi enggak ada sama sekali nas yang mengatakan dia itu sebagaimana perkataan para orang tua kita, apa namanya, bagaikan titian rambut di belah tujuh, enggak ada. Enggak ada. Tapi lebih halus daripada syar, rambut ataupun bulu. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal. Yang belakang. Ustaz, apakah orang yang setelah meminum telaga Rasulullah ini pasti masuk surga? Insya Allah. Berdoa aja tuh supaya dapat minum telaga nanti. Ikuti sunnah Rasulullah. Ke depan. Tafadhal, akhi. Masalah manusia yang melewati sirat, Ustaz. Apakah orang kafir ataupun orang munafik juga melintasin sirat itu, Ustaz? Menurut Syekh Muhammad SAW, orang-orang kafir duluan dicampakkan ke neraka jahanam. Digeret mereka, digiring, campakkan ke neraka jahanam. Barulah orang-orang beriman yang sudah melewatinya. Allah Ta'ala. Yang jelas mereka masuk dulu baru kita. Silakan di belakang. Paling belakang, terus siapa yang tanya? Fadal. Bismillah. Ustaz, ana mau tanya mengenai yang pengusiran atau yang tidak diizinkan minum itu, siapakah yang mengusir orang-orang tersebut? Yang pertama. Yang kedua, apa rupanya Pak Idanya untuk antum? Siapa yang mengusir? Manfaatnya apa? Enggak. Apakah... Ya, ana mau tahu aja, Ustaz. Mungkin ada yang pertanyaan nanti. Yang kedua, untuk mengenai hadis kisah yang beramal berjihad, membaca Al-Qur'an lalu berinfak tapi tidak ikhlas, itu kan langsung diseret, langsung masukkan neraka, Ustaz. Apakah ulumatu sa'aru bihim nar? Yang pertama kali dibakar di neraka. Iya. Tiga orang qari, ya kan? Ya. Alim, kemudian mujahid yang berjihad, dan orang yang berinfak. Soalnya? Apakah mereka melewati sirat? Apakah memang langsung ditempakan neraka langsung gitu, Ustaz? Tayyib. Jazakallahu khair. Afwan. Apakah orang-orang tadi dua pertanyaan, ya? Siapa yang mengusir mereka dari telaga? Enggak tahu saya. Yang jelas ada yang mengusir mereka. Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya? Maka dikatakan kepada Nabi, innahum ahdathu, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang mereka buat setelahmu. Dikatakan, siapa yang mengatakan? Allah SWT mengatakan. Ya. Kalaupun malaikat yang mengatakan, tentu dengan perintah Allah SWT. Enggak ada malaikat yang berani berbuat tanpa perintah Allah SWT. Apakah orang-orang yang disebutkan tadi oleh Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, salasan awal man tasa'ar bihim an-nar, tiga golongan yang pertama kali dibakar, orang yang baca Quran, orang yang alim mempelajari ilmu agama tapi bukan karena Allah, yang berjihad tapi karena ingin dipuji orang, berinfak karena ingin dipuji orang, apakah mereka dicampakkan langsung ke neraka atau mereka melewati syurga? Wallahu taala alam. Yang zahir oleh kita terlihat bahwasanya orang-orang beriman mereka akan melewati syurga. Pelaku-pelaku maksiatan akan tergelincir ke dalam neraka jika Allah mau. Dibakar dulu baru diselamatkan. Dan jika mau Allah selamatkan mereka langsung masuk ke dalam surga, wallahu taala alam. Fadhal, yang lain. Bismillah. Berkenaan dengan hadis tadi yang mengatakan bahwa ashabi tersebut, Ustaz, yang dijadikan hujah bagi kaum Syiah Rafidah menganggap sahabat telah kafir. Yeah. Yang ana tanyakan di sini, pada perkataan selanjutnya dikatakan kamu tidak tahu apa yang diperbuat setelah kamu. Seperti itu yang saya tanyakan, apakah dia murtad secara totalitas keluar dari Islam ataukah sahabat itu melakukan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya perbuatan tersebut dilakukan oleh sahabat, bukankah dalam sebuah hadis sahih juga dikatakan alaikum bisunnati wa khulafaur rasyidin? Dan bagaimana dengan hadis seperti ini, Ustaz? Korelasinya, Ustaz? Mungkin yang termaksudkan kata-kata ashab ini muskil. Ya. Bagaimana sahabat Nabi murtad? Kita katakan kalau mereka murtad bukan sahabat Nabi. Bagaimana sahabat Nabi buat bid'ah? Padahal mereka dikatakan alaikum khairul qurun qarni, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia zamanku. Ya. La tasubbu ashabi, jangan caci maki para sahabatku. Dan banyak hadis-hadis memuji para sahabat. Bagaimana? Kita katakan kalaulah mereka itu murtad, mereka itu bukan sahabat. Kalaulah mereka itu pelaku bid'ah, mereka itu bukan sahabat. Tidak ada satupun orang tidak ada seorang pun sahabat yang melakukan bid'ah. Tidak ada bid'ah yang berkata Syekh Ibrahim Ruhail rahimahullah taala. Tidak ada satupun bid'ah yang ada sekarang digamalkan oleh sebagian daripada kaum muslimin berasal daripada sahabat. Enggak ada bid'ah tasawuf, enggak ada bid'ah qadar, enggak ada bid'ah tajahum, jahmiyah, enggak ada. Semua bid'ah yang ada tidak pernah berhasil satu orang pun mengatakan ini pernah diamalkan oleh para sahabat. Enggak ada. Orang sufi mengaku ini daripada zaman Rasulullah, para sahabat, enggak ada sama sekali. Semua bid'ah dalam agama ini tidak pernah ada satupun yang disatarkan kepada sahabat Rasulullah SAW. Makanya, ya, kalau mereka telah murtad itu bukan sahabat Nabi. Dan boleh jadi ketika Rasulullah hidup, mereka adalah orang-orang yang sempat beriman. Dan Nabi enggak tahu setelah Rasulullah SAW meninggal, mereka murtad. Dalam sejarah ketika Rasulullah wafat, murtad bangsa Arab. Banyak sekali yang murtad. Di perang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Kalau dia murtad maka dia bukan sahabat lagi dia. Karena definisi sahabat, man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam walau takhallal riddah, kata para ulama sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Athabul Minah, sahabat adalah yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan mati di atas Islam. Walaupun boleh jadi dia pernah murtad tapi kembali Islam. Kalau mati di atas Islam itu sahabat. Kalau anda kata mati murtad maka dia bukan sahabat. Faham tak? Jamil. Yang lain? Khalas? Entahina? Habis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.